dasar-dasar ilmu usul fikih. Tafadhal dibaca di sini. Ya. Nah, siapa dibaca di sini? Ahmad. Nasaba. Nasaba. Zakara. Ah, zikru fa'il dari nasaba. Nasaba. Zikru bagi ini al-ashrati allati yanbaghi lil-ghafi fi kulli fanni an yahfidha. Ya. Itasawwur. Lam lam harfu jar. Innama badi kulli fan ya. Innama badi kulli fan din asharah. Terus nah, as-samarah. Dibaca yang benar dong. Terus wanisbatun wafadluhu walwadi' itu walwadi' terus kul hukmu syari' terus masailun walba'du asy-syarafa. Baik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Ya. Lihat dasar-dasar ilmu usul fikih. Lamma kana usulul fikhi fannan mustaqillan. Maka tatkala ilmu usul fikih dia itu sudah menjadi fannan, ya, menjadi sebuah bidang studi mustaqilan tersendiri, cabang ilmu tersendiri gitu, kurang lebih lah. Nah, ketika usul fikih sudah menjadi ya sebuah cabang ilmu bidang studi tersendiri, maka kata beliau, nah sahabat dzikru mabadihi al-asyrah. Ya, maka sudah sepatutnya, sudah sepantasnya disebutkan mabadi'ihi, dasar-dasar, dasar-dasar peletakannya, dasar-dasar ilmu usul fikih itu yang ada 10 itu, allati yanbaghi liqasidi kulli fannin ayarifaha, yang sudah sepatutnya bagi setiap orang yang meniatkan, menginginkan untuk mempelajari setiap cabang keilmuan, dia mesti mengetahuinya. Kenapa demikian? Litasawwuri dzalikal fanni, agar ia memiliki gambaran fan bidang studi ilmu tersebut, qabla syuru'i fihi, sebelum dia memulai mempelajarinya. Wa qad jama'aha ba'duhum biqauli, dan sebagian ulama ilmu usul fikih mengumpulkan ya 10 mabadi ini, dasar-dasar ini ya dalam setiap keilmuan itu dengan ucapannya inna mabadi kulli fannin asyarah, sesungguhnya mabadi dasar-dasar setiap cabang keilmuan itu ada 10. Al-haddu, yang pertama hadnya, batasannya, wal maudhu'u, topiknya, summa as-samarah, kemudian apa buah atau hasilnya, wa nisbatun, kemudian penisbatannya itu ya wa fadlatun, kemudian keutamaannya, wal wadi'u, dan siapa yang pertama kali meletakkannya, wal ismul istimdadu, kemudian nama sumber rujukannya, wa hukmu syari'u, dan hukum syari', maksudnya hukum mempelajarinya apa, apakah wajib, sunnah, mubah, wa masailun wal ba'du bi ba'din iktafa, dan berbagai permasalahan sebagainya dengan sebagainya itu sudah cukup. Wa man dara al jami'a, dan barang siapa yang mengetahui ini semua, haza syarafa, maka dia mendapatkan kemuliaan. Ini bait ini ya diucapkan oleh Abu Irfan Muhammad Ibn Ali As-Sobban. Ya. Sebagaimana beliau ucapkan ini di hasyiah beliau ala syarah As-Sulam, Sulam al-Munawwarah, ya, di ilmu mantiq. Nah, kemudian lanjut baca di sini. Ya. Siapa di sini? Abdul Malik. Al-mabda'a, maf'ul dari zada. Boleh juga dia membabil hikaya mubtada al-mabda'u. Terus al-mabda'u al-hadiyu al-hadi asyara. Terus wa huwa syarafuhu. Terus wa alaihi wa hadihi mabadi. Ah, yang benar baca itu. Ayo. Mabadi'u. Ilmu usul fiqh. Terus al-awwal. Ah, terus. Fahadduhu ilmu. Ilmun. Fahadduhu ilmun. Yubhasu fi adilatil fiqh. Al-ijmaliyati. Cepat sedikit bacanya, waktu kita cuma sebentar. Wa kaifiyatil istifadati minha. Wa halil mustafidi. Wa sayati syarhu hadza ta'rifi insyaallah. Nah, cukup. Kita cuma sampai jam 10 ya. Jangan kelamaan bacanya. Antum sebelum baca buku ini lihat-lihat dulu besok-besok. Jangan itu-itu dulu. Cuma sampai jam 10, seminggu sekali. Mungkin 2 tahun ini kita belajar. Kalau kelamaan gimana coba? Kapan kelar ya? Baik. Perhatikan. Sebagian ulama menambahkan al-mabda, ya, al-hadi asyar, bahwasanya dasar-dasar ilmu usul fikih ini atau setiap cabang keilmuan itu ada 11. Wa huwa syarafuhu, yaitu tambah satu lagi syarafuhu, kemuliaannya. Wa alaihi fa hadhihi mabadi, maka berdasarkan hal ini, maka mabadi ilmu usul fikih itu adalah fahadduhu, dia adalah ilmun, sebuah ilmu, yubhasu, yang dibahas, ya, atau yabhasu juga boleh, yang membahas, ya, fi adilatil fiqhi al-ijmaliyah, yang membahas dalil-dalil fiqhi secara ijmaliyah global. Wa kaifiyatil istifadati minha, dan tata cara bentuk mengambil faedah dari dalil-dalil fiqhi ijmaliyah tadi. Wa halil mustafid, dan bagaimana keadaan orang yang yang mustafid, yaitu ulama, ya, yang berdalil dengan, ya, dalil-dalil tersebut. Wa sayati syarhu hadza ta'rifi, dan akan datang nanti insyaallah penjelasan dari definisi ini insyaallah. Ya, kemudian berikutnya mauduhu. Iqbal. Al-musilatu. Thank you. As-salisu samaratuhu, bukan samro, samara. Ala ususin, jamak dari asas. Yaqulu Syekhul Islami, apa i'rabnya Ibn Badal? Kenapa dibaca kasroh tadi? Ulang. Yufqahu, yufqahu, yufhamu. Terus. Baik. Yang kedua yaitu mauduhu, peletakannya atau topiknya, apa topik dari ilmu usul fikih ini? Al-adillatu al-musilatu ila ma'rifatil ahkami asy-syar'iyyah wa aqsamiha. Itu dalil-dalil yang akan menghantarkan kepada pengenalan, pengetahuan hukum-hukum syar'i dan berbagai jenisnya. Waqtilafi maratibiha, dan perbedaan tingkatan-tingkatannya. Wa kaifiyatil istidlali biha, dan bagaimana bentuk berdalil dengannya. Ma'a ma'rifati halil mustafidi, ini tentunya diiringi dengan mengetahui keadaan orang yang berdalil dengan itu semua, itu keadaan ulama'nya. Ya. Yang berikutnya, yang ketiga, wa samaratuhu wa faidatuhu, apa hasil dan faedah dari mempelajari ilmu usul fikih? Yang pertama adalah al-qudrah ala istinbatil ahkam asy-syar'iyyah ala ususin salimah, yaitu dia mampu untuk beristinbat. Ya, beristinbat hukum itu apa sih? Beristinbat hukum adalah suatu cara yang dilakukan oleh seorang pakar fikih untuk mengungkapkan suatu dalil, suatu dalil hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi, kurang lebihnya begitu. Ya. Taib. Jadi dia adalah sebuah metode, cara yang dilakukan oleh pakar, ya, ahli fikih, ya, untuk mengungkapkan suatu dalil hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi. Nah, ini namanya istinbat. Tujuannya nanti adalah menetapkan hukum. Tujuan dari beristinbat adalah menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan mukallaf dengan meletakkan kaedah-kaedah usul fikih atau kaedah-kaedah fikih yang telah ditetapkan. Ya, jadi kita mengetahui hukum-hukum syarak yang ditunjukkan oleh nas, mengikuti sumber hukum yang kuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah sumber hukum, ya, mengetahui perbedaan pendapat para ahli fikih dalam menentukan suatu kasus hukum tertentu, ya, nah, dan seterusnya. Ini makna dari beristinbat. Ya, jadi apa hasil dan faedah dari mempelajari usul fikih? Yaitu al-qudrah al-istinbat al-kam syar'i, yaitu mampu untuk beristinbat atas hukum-hukum syar'i. Ya, ini penting, ini ala ususin salimatin, di atas asas-asas yang selamat. Banyak orang yang juhala membangun, ya, kesimpulan hukum tidak di atas asas-asas yang selamat. Akhirnya yang dihasilkan adalah fatwa tanpa ilmu, penyesatan, ya, dan yang lainnya. Yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah berkata, innal maqsuda min usul fiqh ayyufqah muradullahi wa rasulihi bil kitabi wa sunnah. Maksud dari ilmu usul fikih itu apa sih kalau kita mempelajarinya, membacanya, merenungkannya? Ya, maksudnya adalah untuk memahami apa tujuan, maksud dari Al-Quran dan Sunnah, maksud dari Allah dan Rasulnya dengan di kitab dan Sunnah. Jadi kata Ibn Taimiyah, maka kalau berdasarkan, ya, penjelasan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah ini, seorang yang enggak belajar ilmu usul fikih, maka dia tidak akan pernah paham Quran dan Sunnah selama-lamanya. Selama-lamanya. Ya, dan satu keadaan dia mukhalid abadi. Dia enggak pernah paham. Bisa dipahami antum? Ya. Ini perbedaan antara ami dan, ya, dan talib. Talib walaupun statusnya ditasgir sekalipun, ya, penuntut ilmu kecil sekalipun, itu berbeda dengan ami, dengan orang awam. Ya, kalau orang awam dia instan, enggak belajar apapun, dia murni nelen. Tapi kalau talib pemula sekalipun, tasgir sekalipun, dia mulai merangkak memahami kerangka bangunan hukum, sumber-sumbernya. Nah, bisa dipahami antum. Jadi enggak belajar usul fikih selama-lamanya enggak bakal paham Quran dan Sunnah. Ya, bisa dipahami sini enggak? Siapa yang ngomong ini? Ibnu Taimiyah. Maksud dari mempelajari ilmu usul fikih atau itu apa? Untuk ya memahami maksud dari Allah dan Rasulnya di Al-Quran dan Sunnah. Karena kalau enggak tahu usul fikih, kita enggak tahu maksudnya itu apa. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian sampai sini ya. Gantian baca. Ya, Akbar, Akbar. Ma'rifatu mudhof. Syariat, syariati, syariata. Yastajiddu. Amma yastajiddu min hawadisi hawadisa ala marril usuli. Jin al-alimu bil usuli bi usuli yash'uru bil thiqati wal itmi al-ilmi'nani al-itmi'nan itmi'nani lima dawanahu fuqaha'u islami wa annahu mabniyun ala qawaida thabitatin muqarraratin syar'an mumahhasatin bahsan dan ma'rifatu hikam syar'i syari'ati wa asrariha. Aja Mas Bibit. Khutut Mas Bibit. Khut. Terus asrariha. Wa ma'rifatu maqasid tashri'i wa kaifiyatu mawazinati mawazinati nam masalihi mafa'il. Baik. Berikutnya apa sih hasil dari mempelajari ilmu usul fikih itu? Tadi yang pertama apa? Mampu untuk beristinbat. Ini udah yang tingkatan level tinggi ya. Baik. Nah, yang kedua, ma'rifatu anna syari'ata al-islamiyata salihatun likulli zamanin wa makan. Maka dengan mempelajari ilmu usul fikih, dia akan mengetahui bahwa syariat Islam itu salihatun, cocok, layak di setiap tempat, di setiap waktu dan tempat, kapanpun dan dimanapun. Ya, wa annaha qadiratun ala ijadil ahkam. Dan bahwa pengetahuan ini ya akan mampu untuk membuat hukum ya lima yastajiddu ya hal-hal yang baru min hawadisa ya, dari berbagai kejadian ala marril usur. Ala marril usur maksudnya itu sepanjang waktu, sepanjang zaman. Jadi dia akan mencocokkan setiap kejadian-kejadian ya dengan dalil-dalil syar'i dan kaedah-kaedahnya. Ya, jadi semisal fikih muamalah kontemporer, kasus per kasusnya mungkin itu tidak ada di zaman salaf. Ya, tetapi teori peletakan-peletakannya itu sudah ada. Maka orang kalau belajar fikih muamalah kontemporer, dia mesti paham usul fikih. Ya, kalau tidak dia paham usul fikih, tidak akan mungkin, mustahil dia akan bisa memahami fikih muamalah kontemporer yang saya maksud, karena masalah kontemporer ini masalah perkara-perkara yang baru. Yang contoh-contohnya aplikasinya secara real itu tidak ada di masa salaf. Enggak ada kan di masa salaf GoFood, Gojek, mana ada. Nah, tapi peletakan-peletakan dasarnya atas hukum, kesimpulan hukumnya itu sudah ada. Ya, di ilmu usul fikih. Ya. Oleh karena itulah orang yang berbicara tentang fikih muamalat kontemporer itu pasti dia ya, adalah orang yang memiliki bak pengetahuan yang lebih dalam bidang ilmu usul fikih. Ya. Bukan sekedar ya, bicara, itu pasti dia memiliki yang demikian. Taibar kalau fikih. Yang berikutnya al-alim bil usul. Ya, berikutnya orang yang memahami ilmu usul fikih, yas'ur bisikoti, maka dia akan merasakan ya asikoh. Dia akan merasakan sikoh, kepercayaan wal itminan dan ketenangan lima dawana fuqahaul Islam. Ya, terhadap apa yang telah ditulis oleh para ahli fikih Islam. Ya. Bahwa para ahli fikih ketika membuat kitab-kitab fikih itu didasari dengan dalil-dalil yang kuat, kemudian di atas landasan-landasan ilmu usul fikih yang kuat. Ya, sehingga dia akan tenang ketika dia mendapati sebuah kesimpulan hukum termaktub di kitab ini, kitab itu. Dia akan memahami bahwasanya muallifnya ini menulis kitab ini, membuat kesimpulan ini di atas teori-teori kerangka-kerangka dasar pemikiran yang kuat. Ya, yang itulah disebut dengan usul fikih. Wa annahu mabniun 'ala qawa'idah, dan bahwasanya ya hal tersebut dibangun di atas kaidah-kaidah. Qawa'idah tsabitatin, kaidah-kaidah yang tetap, yang baku, yang muqarrarah, yang telah ditetapkan syar'an secara syar'i, maupun yang mumahhasah, mumahhasatin, maupun yang telah difilter, telah disaring ya, bahsan berdasarkan penelitian atau berdasarkan kajian. Nah, berikutnya dal. Sudah belum? Nah, berikutnya ma'rifatu hikam syari'ati wa asrariha. Nah, seorang yang mempelajari usul fikih dia akan mengetahui hukum-hukum syar'i dan rahasia-rahasianya. Kemudian ma'rifatu maqasid at-tasyri', dan dia akan mengetahui apa sih maqasid dari tasyri', ya, apa sih tujuan dari pensyariatan ini. Wa kaifiyah al-mawazin, dan dia pun juga akan mengetahui ya, bagaimana menimbang bainal masalih wal mafasid, antara hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk, yang rusak. Nah, seorang yang enggak belajar ilmu usul fikih dia kan tidak akan bisa menimbang. Di mata dia baik-baik, padahal ya hal kebaikan tersebut ternyata lebih besar mudaratnya ya, yang dia sangka baik dan seterusnya. Dan ini tentunya akan diketahui oleh orang-orang yang belajar ilmu usul fikih. Nah, kemudian berikutnya ya, Amar. Laisat al-fa'idatu min ilmi usul al-fikhi qasiratan ala al-fikhi faqat, bal tata'addahu ila ghairihi min al-ulumi min al-tafsiri wal-hadithi wa tarihi wa ghairiha. Wal-rabi'u wa nisbatuhu ila ghairihi أي مرتبته من العلوم الأخرى أنه من العلوم الشرعية وهو للفقه كأصول النحو للنحو وعلوم الحديث للحديث. والخامس وفضله ما ورد في الحث على التفقه في دين الله تعالى ومعرفة أحكام شرعه. وهذا متوقف على أصول الفقه و ف يثبت فيثبت له ما ثبت للفقه من الفضل إذ هو وصيلة إليه. نعم حسبك. طيب berikutnya. Tadi mana tadi? Ah, yang terakhir ya, dari hasil mempelajari usul fikih, apa hasilnya? Laisat al-faidatu min ilmi usul fikih qasiratan ala al-fikih faqat. Ya, bukanlah faedah dari mempelajari ilmu usul fikih itu qasiratan, hanya terbatas di fikih saja. Bal ya tata'addahu ila ghairihi, bahkan dia juga bisa melebar kepada ilmu yang lainnya, minal ulum, dari ilmu-ilmu yang lain, minal tafsir, hadis, tarikh, ya, sejarah dan yang lainnya. Jadi kalau seorang muhaddis, dia pun juga dituntut untuk memahami usul fikih. Seorang mufassir, dia pun dituntut untuk memahami usul fikih. Bahkan seorang yang dia hendak mutakhassis, yang dia hendak ya, menceburkan diri dia di kitab-kitab akidah, dia pun juga mesti memahami ilmu usul fikih. Ya, jadi tidak bisa tidak, ilmu usul fikih adalah sebuah kemestian yang tidak bisa ditawar bagi orang yang hendak berkecimpung dalam bidang keilmuan apapun. Tapi kalau dia mau pasrah jadi orang awam saja, ya silakan. Karena hukum mempelajari ilmu usul fikih, pendapat yang kuat ialah fardu kifayah saja, bukan fardu ain. Ya, jadi kalau dia mau cuman mau jadi orang awam saja, ya enggak apa-apa. Tapi kalau dia mau jadi pembelajar, terlebih lagi dia mau mempelajari, mengetahui semua cabang-cabang keilmuan, dia mesti mempelajari ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih adalah ilmu alat yang enggak bisa ditawar. Selain bahasa Arab dan juga ilmu usul fikih, enggak bisa ditawar sedikit pun. Kalau antum mau belajar ilmu alat, ya ilmu usul fikih harus di antum pelajari, ya antum arungi itu ilmu usul fikih. Ini enggak bisa ditawar sedikit pun. Tayyib, barakallahu fikum. Kemudian apa? Nah, sudah. Berikutnya sekarang nisbatuhu ila ghairi. Penisbatannya kepada yang lain, ai martabatuhu minal ulum al-ukhra. Yaitu tingkatan derajat ilmu usul fikih dibanding dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Annahu minal ulum asy-syar'iyyah. Bahwa ilmu usul fikih ini adalah termasuk di antara ilmu syar'i. Wa huwa al-fiqhu. Ya, jadi dia adalah ilmu fikih. Usul nahwi li nahwi, sama seperti ilmu usul nahwu bagi ilmu nahwu, usul hadis li hadis, sama seperti ilmu usul hadis atau ilmu mustalah, ya itu sama seperti kedudukannya bagi hadis. Orang yang tidak mempelajari ilmu mustalah hadis, gimana dia mau bisa memahami ilmu hadis? Orang yang tidak memahami ilmu usul bahasa Arab, usul nahwu, gimana dia mau bisa mempelajari nahwu? Gimana dia mau bisa bahasa Arab? Gimana dia mau bisa baca kitab, ya tidak mungkin. Nah, bisa dipahami sini, ya. Sama kayak antum mau belajar tafsir, ya, antum nggak mau belajar usul tafsir, gimana mau paham tafsir? Kerangka-kerangkanya saja, dasar-dasarnya saja tidak dipahami. Nah, begitu juga antum mau paham fikih, gimana ceritanya nggak paham usul fikihnya? Ya, minimal ada beberapa makrifat pengetahuan yang kita mengerti, kita paham di situ. Tidak usah muluk-muluk. Kita paham al-waraqat saja, ya. Baca al-waraqat sampai tamat, memahami syarahnya, ya, mengetahui contoh kasusnya dan aplikasinya di lapangan bagaimana penerapan dari ilmu usul fikih tersebut, itu sudah cukup dengan waraqat. Walaupun ini untuk batas awal, ya, dasar awal. Lepas dari itu antum nyambung lagi, nah, itu yang terbaik. Ya. Bisa dipahami sini enggak? Baik, barakallahu fikum. Ya. Nah, kemudian fadluhu keutamanya. Ma warada fil hadis fil hasi ala tafaqquhi fi dinillah. Itu ya, sebagaimana yang terdapat anjuran untuk bertafaqquh, untuk mempelajari ilmu agama Allah Ta'ala dan mengetahui hukum-hukum syar'inya, maka hakada mutawaqqafun ala usul fiqh. Ini pun semua tergantung kepada ilmu usul fiqh. Fa yasbutu lahu ma sabata lil fiqh min al fadl. Ya, maka ditetapkan untuk ilmu usul fikih itu apa yang telah ditetapkan bagi fikih berupa keutamanya, yaitu huwa wasilatun ilaihi, karena usul fikih adalah wasilah untuk mempelajari fikih. Kalau ilmu fikih utama, maka ilmu usul fikih demikian juga. Wadi'uhu, yang meletakkan yang pertama kali. Ya, tafadhol, dibaca di sini. Ya. Nah, siapa Mirzam ya? Salah satu syiah. Al-Rasul Al-Tawhidi. wasidki bilisanin arabiyyin. Terus al-ahkamu syar'iyyah wadarbi wadarbil amthali. Nah, dari mana Mirza baca? Wadiuhu, ya peletaknya. Siapa sih yang pertama kali meletakkan ilmu usul fiqh ini? Beliau adalah Muhammad al-Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i. Itu Imam Syafi'i. Dzalika ya bita'lifi kitab ar-risalah. Itu dengan ketika beliau menyusun kitab ar-risalah. Ya, waqad dzakartu dzalika fil muqaddimah. Yang di sini Syekh telah menyebutkannya di mukadimah yang kita tidak bacakan. Nah, ya. Ini adalah atas permintaan dari seorang ulama saat itu, yaitu Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi. Ya, maka Imam Syafi'i yang menuliskan dasar-dasarnya. Dan ini Imam Syafi'i memang terkenal faqih dalam hal ini. Oleh karena itu kata Imam Ahmad, seandainya enggak ada Syafi'i, kita enggak tahu hadis-hadis yang dihafal ini mau diapain. Mau diapain? Digunakannya itu kemana? Ini am atau khos, ya. Ini mujmal atau gimana, ini mutlak atau muqayyad, ya. Ini gimana, ini mansukh atau nasikh, ya. Ini dalil ini gimana ini? Ini dalil ini, ya. Imam Ahmad mengatakan, kok nggak ada Syafi'i, nggak tahu menggunakannya. Menggunakannya, datang Syafi'i ke Irak, menjelaskan, bla bla. Oh, jadi paham Imam Ahmad. Apa yang dihafal dari hadis, ini penggunanya ke sini, ini penggunanya ke situ. Ya, nah ini jelas. Makanya kalau nggak paham usul fikih sulit antum untuk mengetahui dalil yang antum hafal sekalipun cocok nggak ketika dalil yang antum hafal antum akan berhujah dengannya. Ya, sementara kita tidak paham itu am, apa khos, mutlak atau muqayyad. Ya, itu gimana itu? Itu zahir atau mujmal, yaitu nasikh atau mansukh. Nah, gimana? Ya. Hai barakallahu fikum. Ini penting untuk belajar usul fikih. Nama beliau adalah nama cabang ilmu ini adalah ilmu usul fikih. Istimdaduhu, kemudian istimdadnya. Sumber rujukannya adalah min salasati asya'ah, dari tiga hal. Yang pertama dari ilmu tauhid, yaitu litawaqqufi al-ahkam asy-syar'iyyati ala ma'rifatillahi ta'ala wa sidqi rasulihi bima ja'a bihi min al-ahkam, yaitu ketergantungan hukum-hukum syariat atas pengetahuan yang mengenal Allah dan mengenal ta'ala dan juga sidqi rasulihi. Dan rasulnya, ya, baik dari Al-Quran maupun dan Sunnah, fi majaa bihi minal ahkam, ya, terkait apa yang dibawa oleh Rasul berupa hukum-hukum, li'annahu al-muballigh anillah, karena beliau adalah sang penyampai, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ba, yang kedua, yang B, sumber rujukannya adalah ilmu lughatil arabiyyah, ya, ilmu bahasa Arab, walaupun dah ya'rifa al-usuli. Maka seorang usuli, ya, ahli ilmu usul fikih, dia mesti mengetahui qadran solihan dengan kemampuan yang layak minal lughati, yaitu kemampuan bahasa Arab, ya tamakkana bihi minal ma'rifatil kitabi was sunnah, yang dengannya dia mampu mengenal Al-Qur'an dan Sunnah, di annahuma bilisanin arabi, karena Al-Qur'an dan Sunnah itu berbahasa Arab. Ya, oleh karena itulah mempelajari ilmu usul fikih ini juga mesti didahului oleh pengetahuan bahasa Arab walau dasar sekalipun. Ya, walau dasar sekalipun. Nanti bingung kalau pelajari ini Ya, gimana kalau nanti isim mausul, isim isyarah, fi'il amr, sighah fi'il amr, nahyun, bingung. Padahal ini kan dasar-dasar bahasa Arab, ya. Nah, kalau enggak tahu sama sekali bingung dia. Mau belajar apa? Jadi kalau ada majelis usul fikih, pesertanya belum pernah belajar bahasa Arab, nah, kasihan gurunya itu. Nah, kasihan pesertanya juga. Enggak paham, pusing, bingung, mau apa yang mau dicerna. Nah, selayaknya belajar dulu bahasa Arab dasar. Dasar dulu, dasar dikenal apa fitu fi'il amr, fi'il madi, isim mausul, isim isyarah. Ya, sigoh bentuk-bentuk fi'il amr. Ya. Kemudian dia tahu na'at, man'ut. Ya, dia ngerti dasar-dasar ya taukid atau ya, adanya nun yang berjumpa dengan fi'il mudhari dan seterusnya. Ya, maka dia ini sering seperti ini. Kemarin juga begini ya. Jepret. Ya. Allah musta'an. Jepret.